berapa hebatnya. Mimpi yang kau punya berapa banyaknya. Uang yang kau inginkan kuatnya. Kau mampu bertahan. Seberapa sabarnya. Kau tetap menunggu. Tadi beli, belum tentu sama seperti mimpi.